audiobuku.com mempersembahkan Cerita Rakyat Timun Mas. Cerita Rakyat Timun Mas ini menunjukkan kasih sayang seorang ibu yang tidak mungkin rela membiarkan anaknya kesakitan dan menderita. Kisah ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Alkisah. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan paruh baya. Ia ingin memiliki seorang anak. Namun sayangnya suaminya telah meninggal dunia. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, ternyata aku mimpi. Mimpiku seperti benar-benar nyata. Benar-benar ajaib. Rasanya aku tidak percaya dengan mimpiku. Apakah mimpiku itu akan benar-benar terjadi pada diriku? Aku tidak boleh ragu. Aku harus cari tahu makna mimpiku itu. Aku harus pergi ke hutan sekarang juga. Ya, aku harus pergi ke hutan. Semoga mimpiku semalam membawa kebaikan pada diriku. Dengan penuh harapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, di mana ya bungkusan seperti yang ditunjukkan raksasa itu? Oh, itu ada pohon besar. Aku harus segera ke sana. Ini ada bungkusan seperti yang ditunjukkan raksasa dalam mimpiku itu. Coba aku buka isinya. Apa? Cuma sebutir biji timun? Kukira isi bungkusan ini seorang bayi. Tapi apa maksudnya ya? Raksasa itu menunjukkan aku sebutir biji timun ini. Buat apa biji timun ini? Aku tidak mengerti. Di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa disadari di belakangnya tiba-tiba ada sesosok makhluk raksasa berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Raksasa itu yang hadir dalam mimpiku. Duh, aku takut sekali. Ampun raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar raksasa, benar. Nah, kalau begitu, sekarang tanam biji timun mas itu. Kelak, kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat,